Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Outsourcing menggugat aturan outsourcing baru yang membatasi pekerjaan outsourcing hanya untuk 5 bidang pekerjaan, yakni cleaning service, catering, security, transportasi, dan pemborongan pekerjaan pertambangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda mengenai hal ini? Gini, itu kan karena ribut-ribut ya. Intinya kan ada di Undang-Undang 13, tenaga kerjaan. Mudah, kenapa? Karena di situ, kenapa pengusaha menggunakan outsourcing? Karena ada pasal-pasal yang mengatakan jika pekerja atau tenaga kerja itu apa melakukan kesalahan dan dipecat gitu, itu perusahaan harus memberikan pesangon. Kan ada itu, saya lupa pasal berapa. Nah, karena ada itu, sehingga pengusaha tidak mau rugi, jadi dia carilah outsourcing. Sementara di sisi buruh, tidak mau outsourcing karena tidak ada kepastian. Ya. Jadi ini kayak ayam sama telur, mau yang mana. Jadi perlu ketegasan dari pemerintah untuk pilih yang mana. Kalau enggak, ya tidak akan selesai. Lalu tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya diambil pemerintah, Pak? Ya rubah undang-undang 13-nya dirubah dulu. Karena kalau tidak dirubah kan terus begini. Artinya kan itu kenapa muncul outsourcing jadi rame, karena tadi kalau udah salah, udah nyuri misalnya gitu kan, terus dipecat, disuruh kasih pesangon juga yang jumlahnya juga tidak kecil, berat. Tetapi di sisi lain buruh perlu ketegasan. Kenapa dulu muncul ada angka itu apa namanya pasal yang menyatakan bahwa kalau dipecat dikasih pesangon dan sebagainya, itu memang desakan dari buruh. Sekarang buruh masing-masing punya prinsip, jadi harus diputuskan secara politik dan secara kenegaraan harus diputuskan. Menurut pandangan Bapak, sebenarnya sistem outsourcing ini adil atau tidak? Ya kalau sistem outsourcing, kalau saya buruh itu tidak adil. Tapi kalau saya pengusaha itu adil. Karena kan kalau yang sudah-sudah kan kalau dipecat misalnya 10 orang mencuri, karena ini kejadian. Ya kan diberhentikan, kita harus kasih pesangon. Kalau tidak kasih pesangon nanti kena lagi gitu. Itulah yang membuat kenapa jadi ribut terus. Dari awal dulu waktu undang-undang ini dibahas saya sudah kasih komentar. Kalau gitu caranya pasti akan ribut. Ya ribut aja benar kan. Dari yang berbeda pendapatnya. Jadi silahkan putusan mau yang mana. Tapi harus tegas. Sebuah aturan untuk undang-undang kalau tidak tegas atau banyak pengecualian lebih baik tidak usah diatur. Ada usul Pak win-win solution terkait hal ini? Ya kalau yang win-win, kalau itu mengundurkan diri, tidak dikasih pesangon. Tapi kalau dia juga dipecat karena dia melakukan tindakan kriminal atau apapun, juga tidak ada pesangon. Tapi kalau dipecat dengan cara yang merugikan buruh, ya itu harus kasih pesangon. Gitulah intinya ya. Buat buruh juga perlu kepastian. Itu memang pasti. Kalau enggak ya harus pakai PKWT gitu. Kalau di BUMN kan istilahnya PKWT. Jadi ada kontrak-kontrak itu. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.